Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin. Ayyuhal muslimun hadirin dan hadirat, sering kita dengarkan dalam mukaddimah sebuah pengajian atau khutbah Jumat ayat-ayat di atas. Tiga ayat yang dibaca kandungannya adalah secara garis besar memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Takwa dalam pengertian imtizal awamirihi wajtinab nawahi, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perintah dalam Quran dan hadis, larangan juga sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita sebagai umat Islam wajib untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal semaksimal mungkin semampu kita selama nyawa masih dikandung badan kita ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang singkat ini kita manfaatkan waktu yang ada untuk membaca sedikit penjelasan dari satu ulama terkemuka di zaman kita ini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, faqihul asr, ulama fikih di zaman kita. Mungkin kalian tidak mengalami. Beberapa dari hadirin mungkin pernah semasa dengan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Isi kitab ini berbicara atau menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. dan bahaya bid'ah. Yang dalam mukaddimah sebuah pengajian, mungkin di masjid ini atau di tempat lain, atau di khutbah Jumat, biasa diingatkan. Syarrul umur muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Perkara-perkara baru dalam agama itu bid'ah. Bid'ah itu adalah kesesatan. Dan semua kesesatan ujung-ujungnya ada dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Dijelaskan seperti itu. Kan di antara hal penting yang harus diketahui oleh umat Islam adalah perkara-perkara bid'ah. Kita mengetahui kejelekan, kita mengetahui dosa, kita mengetahui hal-hal yang dilarang, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Apabila dibaca seluruhnya tentu tidak cukup waktunya. Kita ambil sebahagiannya. Rasa pernah pada kesempatan yang lalu, pernah kita baca pula kitab ini. Namun kita ringkaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar, dan yang pernah mendengar semakin waspada dengan hal yang satu ini, dosa bid'ah. Waqala rahimahullahu ta'ala, liya'lam ayyuhal ikhwah أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا لشريعة في أمور ستة. أيها الإخوة, para saudara, para pembaca kitab ini, ketahuilah bahwasanya namanya mutaba'ah kepada Rasul. Kalau ada istilah mutaba'ah, artinya adalah mengikuti Rasul. Kalau pakai alif lam, kadang disingkat dalam bahasa Arab, nyingkatnya pakai alif lam, al-mutaba'ah. Itu maksudnya mutaba'atul Rasul. Dan mudhaf, mudhaf ilaih. Bahasa kitanya ini, mengikuti Rasul. Mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempraktekannya dalam kehidupan. Mempraktekan Islam, karena ini ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijelaskan di sini namanya mengikuti Rasul itu tidak akan terwujud kecuali jika dalam prakteknya, dalam mengamalkan sunnah Rasul itu, dalam mengamalkan ajaran Rasul itu, muwafiqan li syariah, ya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul. Nah, di sini bisa tergambar, umat Islam banyak nih, umat Islam banyak. Nah, bahkan dikatakan oleh Rasulullah, umat Islam terpecah menjadi berapa? 73 jadi 73 banyak. Maka hampir rata-rata kalau kita jumpai mengaku sebagai pengikut Rasul, mengaku menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam penjelasan ini, annal mutaba'ah, orang-orang yang mengaku mengikuti ajaran Rasul, mengikuti menerapkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain mengaku beramal soleh, mengaku beramal soleh. Dapat dikatakan demikian, hampir bisa dipastikan pelaku bid'ah itu tidak sadar dia melakukan dosa bid'ah. Tahunya ini kan amal soleh ini yang saya lakukan. Merasa melakukan amal soleh. Nah, Karena yang namanya amal soleh, yang namanya mengikuti ajaran Rasul, tidak akan terwujud. Kecuali jika amalannya itu sesuai dengan syariat pada 6 hal. Pada 6 perkara. Al-awwalu, yang pertama, as-sabab, sebabnya. Sebab melakukan amalan yang diklaim, yang diakui sebagai amal soleh tadi. Faqala rahimahullah, al-awwalu as-sababu, fa'idha ta'abbadal insanu lillahi ibadatan maqrunatan bisababin laysa syar'iyan, fahiya bid'atun mardudatun ala sahibiha. Yang pertama, sebabnya dilihat. Katanya beramal soleh, bulan Sya'ban melakukan sebuah amal soleh, bulan Recep melakukan sebuah amal soleh, atau pada satu kondisi dia melakukan amal soleh. Nah, sebabnya apa? Dijelaskan, faida ta'abbadal insan lillahi ibadatan maqrunatan bisababin laysa syar'iyan. Jika ada seorang muslim, dia beribadah. Ditanya, ya yang dilakukan itu ibadah kepada Allah. Namun sebab yang melandasi, laisa syar'iyan, tidak dijelaskan dalam syariat. Tidak ada landasan hukumnya. Fahiya bid'atun mardudatun ala sahibiha, maka ibadah yang diklaim sebagai amal soleh itu mardudatun, tertolak. Itu yang tadi disinggung sebagai bid'ah. Bid'ah mardudah, amal yang tertolak, bisa dikatakan sebagai bid'ah. Ala sahibiha, yang dosanya ditanggung oleh pelakunya. Kalau dikatakan bid'ah itu dosa. Bid'ah itu adalah sebuah kemaksiatan kepada sang pencipta, pembuat syariat ini. Contoh. Wabil misal yattadhihul maqal. Dengan contoh disebutkan oleh Syekh ini, biar gambarannya lebih jelas. Faqala rahimahullahu ta'ala, misalu dhalika anna ba'dhan nasi yuhyi lailatas sabi' wal ishrin min Rajab bihujjata annaha al-layla allati 'urija fiha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fattahajjud ibadatun, walakin lamma qurina bihadha sababi kana bid'atan, li'annahu buniya atau li'annahu bana hadhihi al-ibadata 'ala sababin lam yathbut syar'an. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, contohnya adalah pada sebahagian kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kaum muslimin seluruhnya untuk mengikuti sunnah Rasul dengan baik dan benar, secara murni dan konsekuen. Sebagian kaum muslimin pada malam 27 Rajab, menghidupkan malam tersebut. Ya, besok atau malam itu kan sudah, ketika matahari tenggelam, sudah masuk tanggal 27 Rajab. Hitungan kalender Hijriah itu kan dari malam. Bukan dari jam 12 malam, 00, bukan. Tapi dari tenggelamnya matahari sudah terhitung 27 Rajab. Lah dia hidupkan malam 27 Rajab itu dengan ibadah tahajud, salat salat tahajud, salat, ada yang baca Quran atau membaca sholawat Nabi atau yang lainnya. Alasannya ketika ditanya, kenapa Anda melakukan amal ibadah ini? Nah, ini al-laila allati urija fiha Rasulullah, abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah malam di mana Rasulullah diangkat ke langit yang ketujuh saat beliau jadi rasul. Malam apa ini namanya? Terkenal dengan malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj. Diperjalankan di waktu malam, kemudian Mi'raj diangkat. Diabadikan pula dalam Al-Qur'an kisah ini. Kisahnya betul. Nah, namun di sini yang menjadi sorotan apanya ini? Amal soleh yang dilakukan pada malam ke-27. Nah, karena ketika ditanya, kenapa kamu tumben rajin pada malam ini khusus? Nah, ditanya alasannya tadi. Karena ini malam ke-27. Kalau itu adalah malam 27 Ramadan, sebentar lagi kita akan jumpai bulan suci yang mulia ini. Nah, menghidupkan malam 27 Ramadan, sebab yang disyariatkan, sebab yang diajarkan oleh Rasul. Karena Rasul menghidupkan malam-malam tersebut. Tidak hanya malam 27 Ramadan saja, malam-malam ganjil beliau hidupkan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan dihidupkan malamnya. Dihidupkan ahya lailatah. Rasul menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan sholat, dan seterusnya. Ada hasungan dari Rasulullah. Ada anjuran dari Rasulullah. Berarti beda atau tidak beda ini? 27 Rajab, malam 27 Rajab dengan malam 27 Ramadan. Beda apa tidak beda? Ada perbedaan yang sangat besar dari satu poin tadi. Sebabnya. Orang menghidupkan malam 27 Ramadan, sebabnya Rasul yang perintahkan. Rasul yang menganjurkan. Rasul yang ngasih motivasi kita untuk mencari malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Malam 27 Rajab tidak ada. Tidak ada hasungan dari Rasulullah. Motivasi untuk menghidupkan malam 27 Rajab juga tidak ada. Dimohon maaf apabila ada kaum muslimin yang menghidupkan malam 27 Rajab. Perlu ditinjau ulang landasan hukumnya apa? Landasan ilmiahnya apa? Mengapa dihidupkan malam 27 Rajab secara khusus? Walaupun memang mungkin ada dalam kitab-kitab sirah, misalnya sejarah Rasul, peri kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Isra Mi'raj yang dinukilkan pada malam 27 Rajab, mungkin pada tanggal itu. Tapi perintah untuk menghidupkan malam 27 Rajab dengan ibadah tertentu yang dia lakukan, sholat, tahajud, baca Quran, sholawatan, dan lain sebagainya, itu harus ada landasan hukumnya. Harus ada landasan hukumnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa tahajjud ibadatun. Pada dasarnya sholat tahajud itu adalah ibadah. Namun ketika dilakukan dengan sebab tadi, gara-gara malam 27 Rajab, maka amalan yang dia lakukan bisa teranggap sebagai bid'ah. Dalam pengertian perkara baru, amalan baru dalam agama. Wallahul musta'an. Karena orang tadi membangun ibadahnya dengan landasan hukum yang tidak pernah dijelaskan dalam syariat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimahullah hadzal wasf muwafaqatan wa hadzal wasf muwafaqatul ibadah li syari'ah fi sabab amrun muhim yatabayyan bihi tidak kathir mimma yadhunnu annahu minas sunnati wa laysa minas sunnah. Dari satu poin ini, dari satu sifat ini, yaitu ibadah yang sesuai dengan syariat dari sisi sebab, kita bisa tahu itu adalah satu poin penting yang membedakan antara amalan sunnah dengan amalan bid'ah yang bukan sunnah. Di satu poin ini. As-sani, yang kedua, al-jinsu, jenisnya. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafaqatan lisyar'i fi jinsiha. Ini namanya ibadah dari sisi jenis. Itu ibadahnya sendiri, pelaksanaan rangkaiannya sesuai dengan petunjuk syariat. Petunjuknya dari depan, dari awal sampai berakhirnya sesuai dengan petunjuk syariat, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Fi jinsiha, pada jenisnya itu. Walau ta'abbada insanun lillahi bi ibadatin lam yushra jinsuha faya ghairu maqbulatin. Andaikan ada seorang muslim beribadah niatnya lillahi ta'ala, ditanya niatnya lillahi ta'ala, kemudian ternyata jenis ibadah itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Jenis ibadah yang dilakukan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah dicontohkan, tidak pernah disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi. Lam yusra' jinsuha, jenis yang model seperti ini itu enggak pernah ada di masa Nabi. Fahiya ghairu maqbulah, maka amal soleh atau ibadah yang diklaim sebagai amal soleh, ghairu maqbulatin, tidak diterima. Bisa dipahami sampai sini? Masuk contoh. Misalu dzalika, contohnya, an yudhahiya rajulun bi farosin. Ada seorang muslim pengin korban menggunakan seekor kuda. Korban dengan seekor kuda. Fala yasih udhiyah, fala yasih udhiyatan li'annahu khalafa syari'ata fil jinsi. Bisa dikatakan korbannya itu enggak sah. Korbannya tidak sah. Li'annahu, karena dia menyelisih syariat Nabi. Dari sisi apa ini menyelisihnya? Jenisnya. Dari sisi jenisnya. Fal adhahi la takunu illa min bahimatil an'am, al ibil wal baqar wal ghanam. Yang diajarkan oleh Nabi namanya korban itu dengan binatang ternak dari tiga jenis. Unta yang pertama, Yang kedua sapi dengan berbagai macam jenisnya. Nah, kerbau masuk apa ini? Kerbau masuk sapi. Al-ghanam, kambing dengan berbagai macam jenisnya. Nah, tiga binatang ternak ini. Atau tiga jenis binatang ternak ini. Ada orang korban dengan menggunakan, ini contoh kasus ya, misal ada orang mau korban menggunakan seekor ayam. Sah apa tidak sah? Bisa jawab. Ahsan, tidak sah. Seekor ayam. Ayamnya bagus, mahal. Hitam warnanya. Cari sulit. Nah, sah apa tidak sah? Tidak sah. Karena jenisnya tidak termasuk tiga golongan tadi. Bukan onta, bukan sapi, bukan kambing. Ini satu contoh. Tapi dari poin yang kedua ini, ada yang belum jelas. Jadi yang pertama, sebab. Yang kedua, jenis. Al-Thalith. Sekarang yang ketiga. Al-Qadru. Kadar. Atau dalam istilah lain besar. Nilainya, ukurannya, jumlahnya. Kadar. Itu berarti besaran nilainya atau ukurannya atau jumlahnya. Al-Thalithu Al-Qadru. Walau arada insanun an yazida salatan ala annaha fariidatan ala annaha fariidatun fa naqul hadhihi bid'atun ghairu maqbulatin li anna mukhalifatun li syariat fil qadri wa min babi aula law anna al insana shalla dhuhra mathalan khamsan fa inna salatahu la tasihhu bil ittifaq. Ini kadar, besaran, nilai, ukuran atau jumlahnya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Contoh, misalnya ada seorang muslim ingin salat wajib. Katakan salat Dhuhr yang dicontohkan oleh penulis Syekh Ibn Utsaimin rahimah. Ingin sholat Dhuhr 5 rakaat. Maka sholatnya tidak sah. Jelas dia dengan penuh kesadaran tinggi. Ataupun kesadaran yang tidak tinggi. Pokoknya sadar ya. Tidak dalam keadaan menghayal. Tidak dalam keadaan dipengaruhi oleh makhluk yang tidak terlihat misalnya. Sadar dia. Saya pingin sholat Dhuhr 5 rakaat. Jumlah rakaatnya berapa? 5. Yang diajarkan oleh Nabi berapa? 4. Sholat Dhuhr itu 4. Dengan 1 salam. Setelah 2 rakaat tasyahud awal. Setelah 4 rakaat tasyahud akhir salam sebagai penutupnya. Ini 5. Fala tasih. Maka sholatnya enggak sah. Dasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nah, ini salah satu poin dari 6 poin yang akan kita baca. Tergambar di sini. Yang ada jumlah-jumlahnya misalnya. Yang ada hitungannya apa saja itu. Kalau sholat rokaat bisa dilihat. Dalam sholat pun ada hitungannya itu. 2 sujud. Sujudnya 5 kali dengan sengaja. Sah apa tidak sah ini? Tidak sah. Yang ada hitungannya lagi apa? Zakat misalnya. Zakat. Nah. Dan hitungan-hitungan atau jumlah-jumlah atau kadar yang lainnya. Yang keempat, ar-rabi' al-kaifiyah, tata cara pelaksanaan, bisa pula urutan pelaksanaan. Nah, satu ibadah kadang ada rangkaian gerakannya, ya, urutannya, tata caranya bagaimana. Falau anna rajulan tawaddo'a fabada'a bighasli rijlaihi thumma masaha ra'sahu thumma ghasala yadayhi thumma wajhahu. Contoh yang disebutkan di sini adalah wudu. Misal ada seorang muslim berwudu. Yang betul wudu dimulai dari mana? Dari mana? Ya, bisa. Ya betul. Ada yang dengan membasuh telapak tangan dulu. Nah. Kemudian nah, berkumur, terus wajah, dan seterusnya sampai kaki. Nah, ini mulainya dengan mencuci kedua kaki dulu. Mencuci kedua kaki dulu. Saya ingin cuci kaki dulu. Sengaja dia wudu. Itu mama saharosah. Baru kemudian mengusap kepala. Maka salah yadai, kemudian baru cuci tangan. Baru wajahnya terakhir. Termasuk kumur-kumur. Fanaqul wudu'ahu batilun li'anna mukhalifun isyara' fil kaifiyah. Maka bisa kita katakan wudu'nya batil. Batil itu sama dengan tidak sah. Batil ila tasih. Li'anna mukhalifun isyara' fil kaifiyah. Kenapa tidak sah? Jelas tata cara atau urutan yang dilakukan berbeda dengan yang diajarkan Nabi. Nah, urutan tata caranya tidak sama dengan syariat yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima sekarang, al-khamis, az-zaman. Wala anna rajulan dhaha fi awal ayyam dhil hijjah wala tuqbal al-udhiyah li mukhalafati syara' fi zaman. Yang kelima adalah waktu pelaksanaan ibadah yang diklaim sebagai amal soleh. Contoh, misal ada seorang muslim berkorban di awal Dzulhijjah, maka korbannya tidak diterima. Waktunya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Pada 10 Dzulhijjah dan hari-hari Tasyriq. Karena dia bertentangan dengan ajaran Nabi dari sisi waktu, maka korbannya tidak sah. Bisa dikiaskan dengan ibadah yang memiliki waktu. Apa itu? Sholat. Sholat wajib. Subuh sudah ditentukan waktunya. Dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Kemudian zuhur. Ketika matahari di atas tergelincir dan masuk waktu zuhur, nah, sampai nanti matahari condong dan bayangan semisal panjang benda, ditambah bayangan tambahan ketika tidak di jalur istiwa matahari, tidak di jalur edar matahari atau di luar garis khatulistiwa. Dan seterusnya. Pengin sholat duhur jam 9. Nah, kan dari sisi waktu, di sini dia menyelisih ajaran Nabi, dan jika dipaksakan, maka sholatnya teranggap tidak sah. Dia harus mengulangi saat waktunya dan dia pun terjatuh ke dalam dosa bid'ah. Yang terakhir, yang keenam sebagai penutup, as-sadis al-makan. Tempatnya, walau anna rajulan i'takafa fi ghairi masjid fa inna i'tikafa la yasih. Ada satu ibadah yang berkaitan dengan tempat adalah i'tikaf. Berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dia lakukan i'tikaf pada tempat selain masjid. Pada tempat selain masjid. Fa'ina i'tikafahu la yasih. Maka i'tikafnya tidak sah. Wadhalika li'anna al-i'tikaf la yakun illa fil masajid. Alasannya karena yang namanya ibadah i'tikaf itu tidak dilaksanakan kecuali di masjid. Di masjid kaum muslimin. Nah, ini poin yang ke-6. Faqala rahimahullah sebagai penutup dari poin yang ke-6 ini, walau qalat imra'a urid an a'taki fi musallal bait fala yasai'takafuha li mukhalafati syara' fil makan. Misal ada seorang perempuan mengatakan, aku ingin i'tikaf di musola, tempat sholat yang disediakan di rumah. Kadang-kadang ada di satu rumah disediakan satu tempat khusus untuk sholat. Ingin i'tikaf di situ, maka saya menjelaskan, la yasih i'tikafuha, tidak sah i'tikaf perempuan tersebut, li mukhalafati syara' fil makan, karena menyelisihi bimbingan Nabi dari sisi tempat. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Mungkin penjelasan lebih rincinya bisa kita baca pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi bisa bermanfaat untuk diri kita dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.